yang kondang dengan lagu goyang oplosan bro. Biar sampean kagak penasaran, suksesnya yang mengantarkan Mbak Wiwi Sagita ini level bendera dari New Palapa dengan lagu goyang oplosan atau lagu oplosan ya. Kalau sampean biasanya nonton di layar televisi, sekarang goyang-goyang bareng bersama Mbak Wiwi Sagita mau apa enggak? Kasih dulu tepuk tangan yang meriah untuk